Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ ابْنُ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ ابْنُ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jamaah salat duha, pengajian duha Masjid Asy-Syarif yang dirahmati Allah. Untuk memperoleh kebahagiaan itu, salah satu jalan yang paling mungkin beratnya, tapi jalan ini mendatangkan rasa bahagia insyaallah dunia wa akhirat, yakni istiqomah. Alhamdulillah kita pagi ini masih istiqomah selama bertahun-tahun mendekati pengajian duha di Masjid Asy-Syarif. Dengan istiqomah itu bertambah ilmu kita. Nah, untuk kali ini insya Allah orang yang istiqomah dengan tidak dari ikhlas karena Allah, itulah yang akan mendapatkan syarat yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Jadi hidupnya ini bahagia, luar biasa. Bisa jadi dia kaya-kaya padahal sederhana, namun bagaimana seperti orang yang kaya-kaya hidupnya tenang. Hal itu saya akan menyampaikan sebuah materi tentang ikhlas. Gampang ngomongnya, susah marketingnya, tapi kalau istiqomah, nampak hasilnya. Ayo, selalu. Mudah-mudahan tema-tema yang disampaikan, termasuknya pagi ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendatangkan rahmat serta barokah. Selamat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dari para junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kepada kita istiqomah, manusia paling mulia di muka bumi. Siapa saja mengikutinya, mentaatinya, selalu mulia tentu istiqomah. Bapak Ustaz Haji Januir yang saya hormati, beliau ini juga istiqomah mengurusi Masjid Asy-Syarif, sehingga sampai hari ini program-program di Masjid Asy-Syarif berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dari masjid yang megah ini terpancar syiar Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja. Rasulullah bersabda, inna ma'amalu biniyah. Sering kita dengar ini, gampang sekali ngomongnya. Ketika orang berada di diskotik, ditanya, ngapain kamu di sini? Yang penting dia. Ini masih apa ya? Loh, kamu kok datangin rumah janda? Yang penting dia. Ngapain kamu pacaran? Ya, motivasi pacar saya supaya rajin belajar. Ya, tapi bisa kayak gitu. Ya, penting ya. niat jadi tunggal. Padahal niat itu lah, ya, yang salah satu menyebabkan orang ini titik koma atau tidak. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dari niat, dan setiap orang akan mendapatkannya. Mendapatkan apa? Balasan. Sekadar dengan apa yang dia niatkan. Kalau yang masyhur, kita seorang pemuda yang ikut hijrah ke Madinah karena ingin menikahi wanita. Maka Rasulullah, orang ini hijrah. Dia dapatkan wanita, tapi tidak dapatkan pahala dari Allah. Karena hijrahnya, kan orang yang hijrah itu tahu muhajirin. Tahu yang muhajirin ini mau muhajirin. Orang beriman yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika hijrah, orang ini hanya ingin mendapatkan perempuan. Ingin menikah dengan perempuan itu. Maka dia hanya mendapatkan perempuan itu. Tidak mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Ini hadis ini luar biasa, sudah diucapkan. Selanjutnya, terutama hadis ini, para ulama telah bersepakat. Waktu aku nyanyi, tidak ada main begini. Mereknya apa ni? Waktu aku nyanyi, mereknya lebih mahal dari ini. Tapi ini lebih ganti dari yang aku punya. Menurut para ulama, telah sepakat hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Kalau kita mengamalkan hadis ini, sepertiga ilmu Islam kita dapatkan. Oh, luar biasa, sepertiga. Oh, kalau ngaji berapa puluh tahun. Menurut Imam Al-Baihaqi, perbuatan seorang hamba terjadi karena tiga hal: hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari tiga hal tersebut, yaitu bagian hati. Menurut Imam Ahmad, hadis ini merupakan salah satu dari tiga hati yang menjadikan titik tolak seluruh hukum syariat. Seluruh hukum syariat artinya tak seluruh mustaqim. Kalau kita ikhlas berjalan di jalan mustaqim, selamat. Jadi penting. Tiga hadis pokok adalah hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda yang tadi, inna ma'amal biniyat, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sekadar dengan apa yang ia niatkan. Ini hadis Bukhari Muslim. Yang kedua juga hadis Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengada-adakan perkara baru yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan itu tertolak. Minyak kopadar dan tiga hadis. Hadis yang ketiga, sama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara mutasyabihan, subhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang mampu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara subhat, mutasyabihat, niscaya terjaga agama dan kehormatannya. Saya berdiri di sebuah tempat karena hujan, menunggu kendaraan taksi atau angkutan kota. Saya berdiri itu di depan rumah panti pijat. Panti pijat SXXX. Setiap orang lewat itu, oh panti pijat, yakin. Saya berdiri di situ, hujanan lari, menghindar. Saya tahu. Kalau tahu, tidak mungkin di situ. Saya tidak tahu. Berdiri di situ. Oh, pada orang yang kasihnya saya tetap, lihat. Ngapain di situ? Tidak terhormat. Masa bisa berdiri di situ? Masa dia tidak tahu? Tidak terhormat. Di tempat seperti ini. Maka orang yang mampu menghindarkan dari perkara-perkara kesubhat, terhormat dia. Ya, lain kali kita bahas. Banyak contoh-contoh. Dalam surah Al-Mulk yang sering kita bacakan, bisa ya, saya semuanya. Karena rekan lagi, dia ingin sebut, wa'ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia, alam akhirat, surga dan neraka, di tangannya lah semuanya. Yang menjadikan mati dan hidup. Alladzi khalaqal maut, alladzi khalaqal maut, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji wal hayat dan hidup, supaya dia menguji siapa? Menguji kamu namanya. Ia beluakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kamu, siapa di antara kamu, nah ini saya garis bawahi, ahsanu amala, yang ahsan amalnya, amal terbaik, yang terbaik amalnya, dengan kata lain sempurna. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wahuwal Azizul Ghafur. Siapa orang yang terbaik amalnya? Orang yang sempurna. Sementara manusia kan tidak sempurna. Bagaimana sempurna itu? Menurut Qadiyah, makna dari akal amala adalah ahlatu wa aqwamu, yaitu amal yang ikhlas dan benar sesuai dengan pandangan Allah. Salat yang diawali dengan takbir atau ihram, Allahu akbar, membaca Allahu akbar, rukuk sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud, berdiri lagi, Allahu Akbar, duduk lagi, dan rukuk lagi, duduk lagi, tahiyat akhir, salam, assalamualaikum, benar, sesuai, ikhlas enggak, sholat seperti itu. Kalau tidak ikhlas, tersolat, tapi benar sholat lagi, betul, dia masuk jadi mampu, betul, ada orang sholat dorokan mas, sholat apa itu? Ya itu masih tindakannya dia masuk niat sholat zuhur berjamaah. Niatnya sholat zuhur berjamaah. Orang ini sedang sholat ya itu masjid. Orang yang ikut niat, ketika orang yang sholat duluan itu salam, dia baru satu rakaat, dia teruskan tiga rakaat lagi. Maka orang ini mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Niat sholat berjamaah caranya benar. berjamaah. Tapi yang orang di depannya sholat sunnah. Jadi niatnya sholat berjamaah, caranya benar. Sangat penting kedudukannya dalam amalan seorang. Maka Allah tidak melihat yang amalannya banyak, tapi yang ahsan. Apa saja dia beramal, bersedekah, sholat, tahajud, sunat tinggal, tapi ya amalan sejak tahajud badan gue enteng nih. Kenapa? Banyak dendam. Oh ya udah, kamu dapat itu. Ya dapat pengampunan dosa, dapat gerakannya gimana? Maka ketika sujud dilamain, oksigen darahnya ke kepala banyak. Sehat dia. Tapi niatnya karena sehat. Makanya tahajud dan sehat. Oh gitu ya, pokoknya lagi tahajud karena sehat tadi. Benar. Tahajudnya orangnya benar, tapi karena sehat. Sehat, berpuasa sehat, ya, itu efek samping, itu hikmahnya, ya. Hikmahnya dari puasa sehat, tapi ingat itu bukan tujuan, iya, ya bonus bisa. Penting untuk dipahami, makan ikhlas dengan pemahaman yang sempurna. Ikhlas benar deh, gue ikhlas ngomong deh, belum tentu ikhlas ya, maka sempurna. Definisinya apa? Ikhlas itu ikhlas itu membersihkan pikiran kita dari perhatian makhluk. Allah kedengeran dari takdir gue. Kita kan suka begitu. Imamnya siapa nih? Oh, tokoh anu. Aku datang terlambat. Dia udah menjadi imam dari aku nih. Cepat, cepat. Allah, aku kan dengar gak ya dia suaraku? Sholat, bener, bener. Ikhlas enggak? Ya kalau di hatimu ingin dengan dia, ria. Kalau ria, amal sholatnya dicabut, ganti dosa. Syirkul asghar, tergolong syirik kecil. Ikhlas itu, salah dulu. Baru ini. Baru. Ikhlas itu membersihkan pikiran kita dari perhatian makhluk. Makhluk. Makhlukin. Makhlukin. Makhlukin. Makhluk suami, pimpinan, istri, bapak, ibu, guru, ustaz, guru ngaji. Gimana? Membersihkan pikiran. Ikhlas menurut Imam Al-Juzjani secara bahasa ikhlas merupakan tarkudia bitu'a tarku artinya bil atwa meninggalkan dia pamer dalam ketaatan. Jadi kalau dalam ketaatan itu maksudnya ini puasa, haji, umroh, sholat, bersedekah, berinfak. Dalam ketaatan kepada Allah, jangan ria. Ingin dilihat. Ria itu ingin dilihat, ingin kelihatan amalnya. Secara istilah, ikhlas adalah bersihnya hati dari setiap campuran yang dapat mengeruhkan kesuciannya, kesucian hati, dan sucinya hati dari semua hal yang dianggap bisa mencampuri yang lainnya. Jika hati telah suci dari semua yang bisa mencampurinya, atau telah bersih dari setiap campuran, maka orang tersebut telah ikhlas. Khalis. Lalu ya. Ikhlas menurut Imam Al-Hijai, beliau berkata, Al-Mukhlis, orang ikhlas itu adalah orang yang telah disucikan Allah hingga menjadi bersih dan suci dari kotoran. Al-Mukhlis adalah orang yang hanya memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu surah Qul Huwallahu Ahad dinamakan surah Al-Ikhlas. Qul Huwallahu Ahad. Tahu kan artinya? Tadi kalau enggak tahu artinya itu satu itu. Tahu artinya yang kedua itu. Paham mengamalkan ikro 3. Mengamalkan dengan ikhlas ikro 4. Menjadikan keikhlasan itu tolong ukur hidup dia ikro 5. Karena dengan ikro 6 dia mati masuk surga. Itu didapatkan ke orang-orang enak loh ikhlas itu orang ikut. Udah orang pada ikut di hatinya. Kemudian ada yang puji, gila, orang pada tahap nih. Dan nanti, gue. Ah, iya kan ini kan, tapi ikhlasnya satu lagi. Balik lagi, masuk. Karena ada, ujung. Gue. Karena aku itu. Oh, jawaban asyarif itu kalau ahad anu itu pasti banyak dan nanti itu gue. Nah, itu dah. Jadi, Allah ahad itu katakan Muhammad orang yang kita panuti, kita taati, kita teladani mengatakan Allah itu ahad. Kemudian kita hambanya gimana sama Allah umat Nabi Muhammad? Allah Ahad. Pas musim pilkada sekarang banyak orang datang ke Panama. Padahal jidatnya hitam. Pergi umroh dulu supaya menang pilkada, pergi umroh dulu. Pulang umroh datang ke dukun. Kemudian dia tempel gambarnya banyak banget. Jelas enggak ikhlas. Kenapa ingin lihat gambarnya? Umar bin Khattab jadi khalifah, dipilih enggak mau. Diperintah tidak mau, disuruh tidak mau. Orang juga tidak tahu yang mana Umar, yang orang lain yang jauh, yang dekat tahu Umar. Tapi Umar itu memang orang yang soleh, bertakwa, enggak perlu mampang-mampangin gambar. Karena orang yang demikian nampak di hadapan manusia. Karena keikhlasan yang dia menolak dulu, akhirnya apa-apa pilihlah jadi khalifah. Kalau pakai itu gampang, apalagi nyobok-nyobok. Wih, karena begini kasih permen. Jadi sama ibu pun coba sebut ya. Oh, gak ada gambarnya. Tapi baju ini dulu supaya dipilih gambar warnanya. Oh, ini kok singkapan ini baju itu terus. Oh. Sampai ruangnya di jadwal partainya. Nah, siapa? Jauh dari dia. Ngomong lagi. Saya amanah lho. Wah! Enggak deh. Gue banget tuh kayak gitu kan dulu. Sekarang masih. Iya, makanya istighfar terus. Sama kan kalau lo. Bahagia di kehidupan, wajahnya senang terus. walaupun jerawatnya banyak, suaminya melihat enak aja. Tidak usah ke RK, ke facial, ya Allah. Ya, aku percaya aja sendiri. Oke. Menurut Al-Qudai Fikiyat, Imam Al-Qudai Fikiyat berkata meninggalkan amal karena manusia karena dia. Lu sekarang tidak keluar malam lagi, keluyuran. Karena ada berdua gue di rumah. Dia tidak maksiat lagi berhenti karena manusia. Biar kelihatan lo sama mertua, itu yang baik. Lagi banget kamu masuk di dapur, rumah lagi. Rumah bersih, gue tidak terbau. Mertua pulang, kamu bilang. Lega gue dia pulang. Malah pas. Beramal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia. Tapi kalau beramal, sedangkan mengerjakan amal karena manusia, syirik. Syirik. Seolah dia apa ya? Mentaati orang itu. Maka ikhlas adalah suci dari dua perkara ini. Dan Anda tidak menginginkan saksi atas amal perbuatanmu kecuali hanya Allah semata. Sabunuh ya. Yang ditulis ini gue yang membangun sumbangan terbesar dari aku. Yang nasihatnya orang ini aku gak perlu sertifikat. Lucu lagi saya kritis. Karena aku seperti itu dulu. Sekarang lurus. Tadi aku bilang, lucu banget, kerel. Rambutnya kerel gitu, lucu banget. Sampai dia kalau bisa Indomie, Indomie, Indomie maksudnya Indomie. Pasti terbalik, kerel Indomie. Sekarang lurus. Ya, kerel lurus banget. Tidak tahu bapaknya, tapi bukan yang jelas. Itu kan mereka rambutnya keren. Ya, jadi Anda tidak menginginkan saksi atas amal perbuatanmu kecuali hanya Allah saja. Wah, itu susah. Ketika berbuat pasti ada yang ingin istighfar. Seperti Allah. Gitu. Siapa yang berbuat ini tidak pernah dia asing dari kalian. Biar ikhlas, semua ada kelihatan dari kalian. Sama ikhlas juga. Jadi semua tidak perlu saksi. Nah ini hanya bisa dipraktek. Tidak bisa cuma teori, dipraktek. Ketika ada yang nasihatin, sanggup yang mengering dia. Kalau itu praktek. Ya. Ikhlas sebagai cahaya hati. Menurut Imam Al-Baihaqi, perbuatan seorang hamba terjadi karena tiga hal. Ya, yang tadi itu hati, lisan, dan anggota badannya. Niat merupakan salah satu dari bagian hati tadi. Jadi salah satu bagian dari hati. Ikhlas merupakan syarat niat. Orang yang selalu menjaga niatnya agar selalu ikhlas berarti dia telah menjaga kesucian hatinya. Orang tidak ada yang tahu nih, orang ini hatinya suci apa enggak. Tidak ada yang tahu, dia saja yang tahu. Allah berkata sama rasi. Ikhlas sebagai penerang amal. Tujuan dari semua amal atau perbuatan seorang hamba adalah ridho Allah. Al-ghayah. Tujuan. Al-ghayatul ghayah. Tujuan dari suatu tujuan. Mardhotillah. Ridho Allah. Jadi tujuan hidup kita buat untuk mencapai ridho Allah. Bukan ridho manusia, ujian manusia, gitu. Mencapai ridho Allah. Ada dua syarat agar amal diterima. Pertama ikhlas, kedua benar. Orang yang ikhlas dalam beramal artinya dia telah menerangi jalannya menuju keriduan Allah. Nah, pastikan amal Anda sudah benar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Hal itu akan memudahkan untuk ikhlas dalam beramal. Ini penting. Ada tiga tanda-tanda ikhlas. Zulhun radiyallahu berkata, ada tiga perkara yang menjadi tanda keikhlasan. Tidak memperhatikan pujian dan celaan manusia. Sebodoh deh, mau nyampein apa, kamu disemang. Kenapa pakaian begini nanti juga kamu kerja? Kamu mau lihat ini dari sekalian orang nanti. Nah, insya Allah, menurut syariat Islam, pakaianku, apa yang aku pakai sesuai. Menurut syariat Islam, menyampaikan sesuatu sesuai. Kalau kata teman-teman, kalau kamu nyampein, kamu ditinggalin loh. Kalau kamu pakaian begitu, gak ada kerjaan. Itu efek saja. Bodoh deh. Mau dicela, mau dipuji. Kalau kamu nyampein ini, itu ulama tuh. Kamu dipuji loh. Hebat tuh. Ah, gak peduli. Mau dipuji, mau dicela, capek kan? Luar biasa ini. Kemudian selalu lupa untuk memperlihatkan amal dalam seluruh amal perbuatannya. Susah ya, berapa gak kelihatan. Sholat, kelihatan ke sholat. Haji, kelihatan. Yang gak terlihat itu hatinya. Nah, dan mengharapkan pahala amal di akhirat. Jadi, yang membuat dia ikhlas itu dicaci gugur dosa. Dipuji dalam perbuatannya, istighfar. Ya, wah, jangan menjadi ujuk, menjadi tinggi. Pahala. Kenapa? Karena yang diharapkan pujian dari Allah. Kalaupun dimarahi, dimarahi sama Allah gitu. Amal yang salah atau maksiat itu jauh dari ikhlas. Saya pernah menyampaikan dan sering saya sampaikan di sini. Walaupun ikhlas, tapi maksiat tertolak. Sebetulnya bukan ikhlas kalau maksiat gitu ya. Misalnya berselingkuh dengan penuh keikhlasan. Bukan itu contohnya, bukan. Enggak pas ya. Selingkuh itu pasti enggak ikhlas gitu. Ya. Dia takut sama istrinya, takut sama suaminya, makanya selingkuh. Tapi dia tidak takut sama Allah. Kalau tidak takut sama Allah itu apa? Maksiat kepada Allah. Itu. Jadi kalau orang berani ngomongin orang, berani berselingkuh, itu maksiat. Bukan, saya ikhlas kok melakukannya. Bukan, itu maksiat, itu dosa. Gitu loh. Jadi, maka Imam Syafi'i menuturkan. Seseorang tidak akan berani mencuri dan berbohong ketika dia akan melakukannya. Dia ingat Allah. Allah tahu. Istriku nggak tahu. Allah tahu. Bapakku nggak tahu aku pacaran. Karena aku berbilang sama ibu mau belajar. Padahal aku pacaran. Allah tahu. Gak berani dia bohong. Sekecil apapun. Ketika nanti ngomong terus terang, takut dimarahi, takut dicaci maki, tidak ikhlas. Termasuk seorang yang disuruh jadi khotib, padahal dia berarti disuruh jadi khotib juga berani. Itu orang tidak ikhlas juga. Supaya berani itu latihan depan kaca, baca, gemeteran gitu. Gue ngalamin itu sampai mau aduh. Lagi motif kan fokus, stress banyak. Habis motif aku imam aku keluar wudhu dulu. Jadi aku sholatnya di belakang, akan wudhu ke sekarang. Stress. Gelisahnya minta aku. Terutama di rukunnya itu. Tadi aku baca rukun juga ya. Kalau saya nggak baca takwa tuh. Terus ada yang perhatiin. Baca ustaz sedikit ya kakilah gitu doang. Masya Allah. Tapi karena mencoba, jadi bisa juga dihafal. Jadi bisa berlari. Astagfirullah. Gak ikhlas lagi. Makanya jaganya itu susah banget. Makanya ingin selalu dipuji Allah saja. Ustaz, jadi khotibnya di Asyari, mau muntah dulu deh, gak level, gak ikhlas. Kenapa? Malu sama orang-orang sini. Nah, anggap tidak level itu karena ada yang merasa kamu anggap lebih tinggi. Padahal belum tentu orang itu juga lebih tinggi. Artinya, orang yang memutuskan untuk bermaksiat atau melanggar aturan Allah, berarti dia telah melupakan Allah. Dan amalnya bukan untuk mencari keridhaan Allah, sehingga jauh dari ikhlas. Ini saya amanah dosa jauh. Benar loh, sini kamu saya kasih kaos, nih uang rokoknya. Maka banyak di kampung-kampung, terima saran aja. Ngeri. Nah, hal yang paling penting, bagaimana kejadian kita agar selalu mengiringi kejadian amal kita? Ada 3 poin. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Gampang. Alhamdulillah, minal syaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang berlindung. Yang usahkan dengan takut. Apalagi setiap membaca Quran. Alhamdulillah, minal syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang membolak-balikkan hati. Allah yang membolak-balikkan hati itu Allah. Tapi kalau syaitan mempengaruhi hati itu maksiat kepada Allah. Jadi berlindung dari godaan syaitan. Sangat bijak dengan mengucapkan Rabbillahi minasyaitonir rajim. Maka perbuatan kita terikat pada apakah ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, oh belajar dari sini wajib. Maka kita melakukan sambil berlindung dari kerusakan. 2. Beristighfar setiap datang hal yang melontohinya. Astagfirullah. Kenapa aku semangat banget ya? Oh, ada ustazan, ada pejabat, ada makanya semangat ya. Bahkan yang disuruh jadi motif bilang, aku motifnya. Supaya kelihatan untuk menaikkan citra. Masya Allah. Apalagi kalau datang televisi di shooting itu GR itu. Kalau masuk TV online bisa tambah kan. Maka banyak orang supaya berusaha masuk televisi. Kalau perlu nyobok supaya dapat siaran di situ. Atau menghosting di mereka. Ya. Nah, kalau datang yang seperti itu, astagfirullahaladzim. Aku ini mau beribadah kepadamu dengan mengaji ya Allah. Kenapa di sana orang bootcamp, di sini guru. Aku nyari yang bootcamp. Nah, hati-hati ini tak sekali karena apa ini. Karena Allah ini bukan karena dari hijau, bukan. Hijau. Ada kalau kakinya hijau. Malah, ini hijau. bisa ikhlas. Jadi orang yang mengenal Allah lebih dekat itu disebut ma'rifatullah. Ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu orang yang paling jasa. Ada lagi tingkatannya. Ada lagi tingkatannya. Sampai tertinggi, torekat. Demikian. Barangkali ada pertanyaan. Ustaz pernah menyampaikan soal ini. Baik, jangan kalian. Mungkin ada satu pertanyaan kedua dari ibu. Ada yang mau bertanya, silakan. Mau dibantu, ada dibantu diberikan ini. Yang ibu satu pertanyaan. Pertanyaan mau singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon lebih dijelaskan lagi apa aja yang termasuk ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah saja. Saya kurang paham. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung satu pertanyaan terakhir. Silakan. Tergantung syariat, kamu tak akan riba sempurna, tapi kalau bukan musliman gue gak ada kalau gak ada bokap gue gak ada jilbab nih taat karena manusia syirik itu maksudnya makanya supaya kita berpaksia ada anak kita, istri kita, dan diri kita mati, pahami itu yang mana hukumnya mati tidak mengaji, itu maksudnya bahkan mengaji, memahami, amalkan pahami, amalkan itu. Nah dengan biasa sebarkan akhirnya menjadi kebiasaan. Biasa taat, orang yang melakukan kebiasaan taat pada Allah maka dia akan menjadi orang yang hebat. Jadi tidak bisa sekaligus, tapi dapat sedikit langsung lemah. Jangan itu kok berat. Iya. Karena berat kalau orang-orang sampai ada yang mengatakan gini, gila, bisa begitu. Padahal bagi yang mengalami kan biasa aja tuh. Kenapa? Tahu amalkan, tahu amalkan, tahu tinggalkan, tahu tinggalkan. Berdasarkan wasit sunnah, bubah makhluk haram. Bertahap kepada Allah. Tapi harus kompak, suami istri. Harus kompak, juga anak-anak. Maka keluarga sakinah kepada warohmah itu terdiri dari bapak, ibu, anak, istri, yang soleh dan soleha. Jadi satu orang bermaksiat saja itu berpengaruh kepada yang lain. Maka maksiat kepada Allah itu hati maupun perbuatan yang melanggar wajib sunnah mubah makhluk haram. Tapi kalau masih di hati Allah belum menghukum, cuma terlaknat itu bisa apa ya? Belum terhukumi kalau masih di hati. Tapi berbuat baik dalam pikiran, ingin berbuat baik, ingin berbuat baik dalam hati sudah dalam pahala. Itu keuntungannya. Sebentar ini pemilu. Kalau kita lihat pemilu nyoblos nggak nyoblos itu hak. Yang namanya hak itu mau diambil silakan, nggak diambil silakan. Tapi bapak tadi ngomong nggak ada yang kepilih ini, nggak ada yang amanah kan gitu. Tapi diwajibkan. Kalau tidak, kalau golput dan sebagainya, kita nggak usah dibahas golputnya dulu. Kita lihat. Dalam pemilu kada dalam pileg ini semua partai yang bertarung itu mencari target 20%. Ya. Kalau partainya bisa 20%, maka partai itu bisa mencalonkan presiden. Betul. Hanya dikejar ini. Kalau dia enggak sampai 20, dia enggak dapat tuh partainya mencalonkan presiden. Ini partai Islam nih, katanya memperjuangkan syariat. Oke, coblos dia 17%, besar itu, tapi nggak sampai kuota 20%. Nah, di sini dia kemudian berkoalisi, berkoalisi dengan partai sekuler, yang orang Kristen, orang Yahudi ada di sana. Maka orang yang kamu coblos itu telah mengkhianati kamu, mengajak ke jalan yang dimurkai Allah. Ini spekulasi nih, kita nyoblos sudah nih. Kalau pun nyoblos, dia kuotanya naik 24. Wah, bisa nyemelin presiden nih. Nah, di sini berlaku atiullah wa atiur rasulullah wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Termasuk kepada ulil amri. Nah, ulil amri itu ada kriterianya. Pernah saya bahas di sini kan? Laki-laki, muslim, waras, sehat, yang gak gila. Laki-laki, muslim, balig, berakal, adil, mampu. Satu lagi, muslim, berakal, laki-laki. Balik 7 kriteria. Ada nih 7 kriteria itu. Dia laki-laki, balik dan sebagainya. Minggu. Apakah dia bersama-sama kamu, kum bersama kalian menjalankan syariat Allah? Kalau menjalankan syariat Allah, maka kamu wajib mendukung orang seperti ini. Kalau tidak, dia berkhianat kepada Allah. Nah, itu Masalahnya ada enggak orang yang mengamalkan menjalankan syariat Islam? Kalau di negeri kita, semua partai politik harus ikut konstitusi. Suara terbanyak adalah kebenaran, Undang-Undang Dasar 45. Maka enggak boleh bawa Quran. Sekuler, paslon dan ingin kaya, bisa kan agama dari kehidupan. Enggak boleh bawa agama. Itu masalahnya. Kata ini hak, mau diambil silakan, enggak diambil silakan, enggak boleh dipaksa, itu enggak boleh dipaksa. Dipaksa nyuruh nyoblos enggak boleh. Ya, kenapa minta fatwa MUI kalau anti syariat? Iya, demokrasi itu kan anti syariat. Kenapa ketika banyak orang enggak menyoblos, minta tolong kepada agama melalui fatwa MUI? Itu masalahnya. Dia anti syariat. Demokrasi itu anti Quran, anti syariat. Kenapa ketika mau pemilu banyak orang yang enggak mau nyoblos, minta fatwa Islam, minta tolong dari Islam pada anti Islam? Itu masalahnya. Dia maksiat kepada Allah, minta tolong kepada ulama. Masalahnya ulamanya mau lagi ditolong, dimintai tolong. Kalau saya enggak mau, karena saya juga bukan ulama. Saya aja enggak mau, apalagi ulama. Kan gitu mestinya. Itu maksiat itu yang ditanya ibu tadi. Berhukum selain kepada hukum Allah. Faktanya, setiap 5 tahun dibohongin. Iya, udah berangkat dibohongin, mau lagi zolim kok. Udah tahu dibohongin, dibohong, mau lagi nyoblos lagi. Yang berbahaya, orang yang dicoblos itu menggunakan hukum. Hukum itu terus dipakai. Misalnya pajak, misalnya BPJS. Undang-undang tentang BPJS. Bahwa BPJS itu asuransi jaminan kesehatan. Dalam syariat Islam, jaminan itu dilakukan negara untuk seluruh warga negara non muslim sekalipun. Dia berhak sekolah gratis, rumah sakit gratis. Nah, dalam sistem demokrasi yang dijamin itu mendapat kartu jaminan kalau dia bayar premi. Gitu. Kalau premi itu 25.000 ya untuk BPJS. Katakanlah 200 juta, berapa? 50 triliun. 100 juta lah orang. 25 triliun. Kemana uang itu? Dalam sistem ekonomi kapitalis demokrasi ada prinsip ekonomi yang sangat mendasar. Dengan modal yang sedikit meraih keuntungan yang besar. Nah, para konglomerat dunia ini tidak mau keluarin modal. Mereka mencari modal dari rakyat, dikumpulkanlah uang rakyat di bank, di asuransi. Nah, uang inilah yang dieksploitasi untuk membangun, menguras sumber daya alam, membabat hutan jadi kelapa sawit. Bukan untuk rakyat itu. Orang hutan aja dibunuhin. Bahkan rakyat yang punya tanah dibakarin tuh di Lampung. Mana dia pilihannya? Enggak, karena mereka harus pada konstitusi. Sebab apa? Ya, dengan sistem ekonomi kapitalis itu, maka yang berkuasa di negeri itu para kapitalis pemilik modal itu. Nah, pemilik modal inilah yang membiayai pilkada, pilpres, pemilu nanti, itu masalahnya. Sedangkan fatwa majelis ulama, posisi majelis ulama adalah di bawah siapa? Penguasa kaum muslimin sekarang ini orangnya Islam, tapi penguasanya pengusaha, pengacara, kepala negara. Dalam sistem kapitalis ada 3, politisi, eksekutif, politisi, termasuk kepala negara dan pengusaha. 3 itu. Nah, di bawahnya militer. Mungkin dibentuklah majelis-majelis tadi. Memang tidak sederhana ini. Sehingga pabrik kondom, untuk mengeksploitasi tambang minyak, tambang batu bara, dari mana modalnya? Dari situ. Sedangkan rakyatnya hanya dibatasi berobat sekian doang. Ini garong ini. Siapa yang menggulungkan undang-undang itu? BPJS, orang yang dicoblos tadi. Di kemana uangnya? ADB, Asian Development Bank, Bank Asia. Nah itulah nanti kalau orang yang punya uang di situ, dia mengeksploitasi negara ini. Minyaknya, batu baranya, tambang emasnya, hutannya. Padahal dalam Islam, muslim. Kaum muslimin itu berserikat dengan air, padang savana dan api. Artinya negara mengelola sumber daya alam untuk rakyat. Nah masalahnya, wakil-wakil rakyat ini amanah nggak kepada itu? Ini panjang lebar ini. Tapi prinsipnya itu aja. Mudah-mudahan. Rokok. Merokok itu kalau bendanya ubah, benda rokoknya yang ubah itu termasuk kepada halal. Jadi dia ubah, ini air ini ubah. Apakah bagaimana kalau kita meminum perbuatan minum itu? Bisa makruh, sekarang ya. Kalau rokok, perbuatan merokoknya itu makruh, tercela. Tapi itu bisa rusak tubuh. Gitu ya, maka haram merokok itu bagi orang yang tubuhnya besar, kanker paru-paru, rokok, anak dia. Tapi saya tidak berani mengharamkan rokok karena rokoknya tidak haram. Maka tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan Allah. Menghalalkan yang dihalalkan Allah. Tapi kalau suami mu merokok, jadi tidak mood maksudnya malam Jumat. Tercela suami mana merokok bang? Ya tercela memang tercela ya. Kalau suami sudah sakit paru-paru, merokok haram itu. Atau merokok di rumah sakit, haram itu. Merokoknya haram, enggak boleh. Kan